إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan kepada kita banyak nikmat-Nya. Nikmat yang senantiasa Allah curahkan siang dan malam tanpa henti. Oleh karena itu, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang pandai bersyukur kepadanya dengan cara meningkatkan kualitas iman, taqwa dan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di bulan Ramadan, bulan yang suci, bulan yang mulia, bulan yang penuh keberkahan, marilah kita berupaya untuk memaksimalkan amalan-amalan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Bulan Ramadan, bulan yang penuh keutamaan, bulan yang mana pahala dilipat gandakan tidak sebagaimana di bulan-bulan yang lainnya. Oleh karena itu di bulan Ramadan ada banyak amalan-amalan yang sepatutnya harus kita prioritaskan karena memiliki keutamaan-keutamaan dan pahala yang istimewa dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Setidaknya ada 7 amalan yang perlu kita prioritaskan di bulan suci Ramadan ini. Amalan yang pertama adalah qiyamul lail. Amalan di bulan Ramadan yang patut untuk kita prioritaskan adalah qiyamul lail. Qiyamul lail ini memiliki keutamaan yang istimewa di bulan suci Ramadan. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang menegakkan malam-malam di bulan suci Ramadan dengan dilandaskan iman dan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Ayyuhal muslimuna ibadallah, qiyamul lail tidak hanya salat tarawih saja. Qiyamul lail adalah setiap ibadah yang kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kerjakan di sebagian atau di malam hari di bulan suci Ramadan, maka itulah qiyamul lail. Oleh karena itu, ketika kita membaca Al-Quran di malam hari, kita berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita menuntut ilmu, kita membaca hadis, membaca faedah-faedah, itu sudah termasuk qiyamul lail. Kita telah menghidupkan malam di bulan suci Ramadan. Ayuhal muslimuna ibadallah. Kemudian yang kedua, amalan yang perlu kita prioritaskan di bulan suci Ramadan ini adalah tilawatul Quran. Membaca Al-Quran di hari-hari selain bulan Ramadan memiliki pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan memiliki keutamaan yang istimewa. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashhabi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bacalah Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashhabi." Karena di yaumul qiyamah nanti Al-Qur'an akan datang kepada pembacanya sebagai syafaat. Hadis ini secara umum di luar bulan suci Ramadan ataupun di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka tentunya membaca Al-Qur'an di bulan suci Ramadan pahalanya lebih banyak dan lebih berlipat-lipat ganda. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, menceritakan aktivitas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama bulan Ramadan. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhu al-Qur'an. Malaikat Jibril selalu mendatangi Nabi di setiap malam selama bulan Ramadan. Beliau memperdengarkan bacaan Al-Qur'an kepadanya, yaitu malaikat Jibril menyimak bacaan Al-Qur'an dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian amalan yang berikutnya yang harus kita prioritaskan di bulan suci Ramadan ini adalah sedekah. Amalan di bulan Ramadan yang sering Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerjakan adalah sedekah. Sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma memberi kesaksian tentang sedekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama bulan Ramadan. Beliau mengatakan, "Kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi orang yang paling dermawan di bulan Ramadan. Ketika itu malaikat Jibril selalu mendatangi beliau. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Apabila Jibril mendatanginya, beliau lebih giat lagi dalam berderma, melebihi angin yang berhembus. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma telah menyifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sifat jud, dermawan. Dan sifat dermawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan lebih meningkat dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Tidak sampai di situ saja, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menganalogikan sifat dermawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan angin yang berhembus. Maknanya, bersegeranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kedermawanannya melebihi kecepatan hembusan angin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Faedah utama yang dapat kita petik dari hadis tersebut adalah motivasi untuk semangat dalam bersedekah, untuk semangat saling bantu membantu kepada kaum muslimin yang membutuhkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian amalan yang berikutnya yang perlu kita perhatikan adalah ibadah umrah. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma pernah menyampaikan peristiwa wanita Ansar yang tidak ikut berangkat haji lantaran kendaraannya yang dimiliki hanya cukup ditumpangi oleh suami dan anaknya saja, sehingga wanita tersebut tidak bisa berangkat haji ketika itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan kepada wanita tersebut. Beliau mengatakan, "Fa idza kana Ramadan i'tamiri fi, fa inna umratan fi Ramadan hajjatun." Karena wanita tersebut tidak bisa berangkat haji ketika itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Engkau tunggu saja bulan Ramadan. Kemudian engkau umrah di bulan Ramadan, fa inna umratan fi Ramadan hajjatun." Karena sesungguhnya seseorang yang umrah di bulan Ramadan sama seperti haji, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kemudian amalan yang berikutnya yang perlu kita perhatikan dan perlu kita prioritaskan pula adalah memuasakan mulut kita, lisan kita, telinga kita, dan juga pendengaran kita. Sehingga di bulan suci Ramadan yang puasa bukan hanya perut, bukan hanya menahan lapar dan dahaga saja, namun kita juga harus menahan telinga, pendengaran, dan juga lisan kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaulaz-zur wal 'amala bih, falaysa lillahi hajatun fi ay yada' ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan-ucapan dusta dan ucapan-ucapan keji dan mengamalkannya di bulan suci Ramadan, falaysa lillahi hajatun fi ay yada' ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh terhadap puasanya. Allah tidak butuh terhadap menahannya dia dari lapar dan haus, disebabkan dia tidak menjaga ucapan-ucapannya dari kedustaan, namimah, dan adu domba dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anh pernah memberi nasihat. Kata beliau, "Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka 'anil kadhibi wal ma'asim wa da' adhal khadim wal yakun 'alayka waqarun wa sakinah yawma siyamik wa la taj'al yawma fitrika wa yawma siyamika sawa'an." Beliau mengatakan, jika engkau puasa, maka puasakan pula pendengaranmu, penglihatanmu dan lisanmu, dan dusta dan berbagai macam bentuk dosa. Jangan engkau sakiti pembantumu. Tetap bersikap tenang saat sedang puasa. Jangan engkau anggap sama hari-harimu ketika engkau berpuasa dan hari-harimu ketika engkau tidak berpuasa. Ayuhal muslimuna ibadallah, dari nasihat tersebut bisa kita memetik faedah bahwasanya hari-hari puasa kita harus kita lebih mengistimewakan dibandingkan hari-hari kita tidak berpuasa. Oleh karena itu, banyak hal-hal yang harus kita amalkan di bulan puasa. Banyak hal-hal yang harus kita tinggalkan di bulan Ramadan demi untuk menjaga kualitas puasa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian yang berikutnya, amalan yang perlu kita perhatikan dan perlu kita fokuskan pula adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara kita memanfaatkan kemuliaan bulan Ramadan adalah dengan memperbanyak doa dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan berdoa di akhir malam lebih besar dari paruh waktu lainnya. Di bulan Ramadan, berdoa di waktu 10 hari terakhir juga memiliki keutamaan tersendiri, memiliki keutamaan khusus. Karena pada waktu itu terdapat Lailatul Qadr, malam yang keutamaannya setara dengan 1000 bulan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, oleh karena itu Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa taala kulla lailatin ila as-sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Yaqulu man yad'uni fa astajib lah, man yas'aluni fa u'tiyah, man yastaghfiruni fa aghfiru lah." Rabb kita tabaraka wa taala setiap malam turun ke langit dunia ketika sepertiga malam. Lantas ia berkata, siapa yang berdoa kepadaku, maka aku beri. Siapa yang meminta ampun kepadaku, maka aku akan ampuni. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian yang terakhir, amalan yang perlu kita perhatikan pula di bulan suci Ramadan adalah i'tikaf. I'tikaf di 10 hari terakhir Ramadan merupakan amalan yang memiliki keutamaan sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan teladan kita selalu bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah ini. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma memberi kesaksian sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takiful ashr al-awakhir min Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya melaksanakan i'tikaf di 10 hari terakhir Ramadan. Ayuhal muslimun ibadallah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk mengamalkan amalan-amalan yang memiliki keistimewaan dan memiliki pahala yang berlipat ganda di bulan suci Ramadan ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita menjadikan diri-diri kita lebih baik daripada hari-hari yang kemarin, terutama di bulan suci Ramadan ini. Mungkin kita masih ingat sebelum masuknya bulan Ramadan, sebagian kita memasang target-target ibadah. Mungkin ada yang menargetkan membaca Al-Quran dalam sebulan bisa khatam 3 kali, 4 kali atau 5 kali. Namun ternyata target tersebut tidak tercapai, dan semoga tahun ini bisa kita capai. Bahkan mungkin ada yang menargetkan hanya 1 juz, 1 kali khatam, namun hanya bisa membaca beberapa juz saja dikarenakan banyak kesibukan-kesibukan dunia yang melalaikannya. Oleh karena itu, di bulan Ramadan ini marilah kita motivasi diri kita dengan memasang target-target. Semoga bisa kita menyelesaikan target yang telah kita tentukan, dan itu akan menambah semangat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Ramadan kali ini kita bisa menjadi lebih baik dibandingkan Ramadan-Ramadan yang telah lalu. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqimus shalah.